Mitra Bisnis, rancangan peraturan pemerintah tentang tembakau akan melarang produsen rokok mencantumkan kata berbau promosi di bungkus rokok, seperti light, mild, atau low tar. Kata-kata seperti itu dinilai bisa menyesatkan masyarakat dan memberi kesan merokok tidak berbahaya, asalkan rendah tar dan nikotinnya. Namun kata-kata seperti itu juga merupakan ciri khas pembeda satu produk rokok dengan yang lainnya. Untuk membicarakan hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, dengan peraturan itu, produsen rokok kembali diberikan hambatan dalam berbisnis di Indonesia. Apa pendapat Anda? Pemerintah ini kadang-kadang juga tidak konsekuen ya. Pengusaha rokok itu dikasih supaya membayar pajak yang cukup tinggi. Akhirnya mereka mendapatkan hasil dari pajaknya yang cukup tinggi dari cukainya. Tapi setelah itu, pabrik rokok kalau untung banyak itu semua diganggu. Memang masalah rokok ini selalu kontroversial karena masalah kesehatan dan lain-lain. Cuma kan kita harus jelas apa yang boleh, apa tidak boleh. Yang perlu buat kita kan enforcement, law enforcement, supaya anak kecil dan lain-lain itu tidak boleh menghisap rokok dan lain-lain. Kita bikinlah sosialisasi advertisement, cuma bukan pabrik rokoknya yang dibunuh. Tapi kita di sini ini tidak pernah bisa lihat ada yang berkembang dikit aja langsung dicari jalan untuk diganggu. Ya, apakah gangguan resmi ataupun tidak resmi. Ya, toh. Jadi ini bikin orang susah. Lama-lama kan orang sudah malas berinvestasi di sini, sehingga ada pabrik rokok kita yang juga sebagian sudah pindah ke Malaysia. Nah, menurut ini yang menurut saya yang tidak baik. Ya. Karena kita sebenarnya tidak bisa melakukan enforcement menjaga kesehatan rakyat kita, supaya rakyat kita itu disosialisasikan bahwa merokok itu tidak sehat, bahwa itu bisa mematikan kanker dan segala macam misalnya. Tapi inilah menurut saya memang ini suatu dilematis di seluruh dunia juga begitu. Tapi kan ada jalan keluar dan tiap-tiap pemerintah membuat suatu kebijakan-kebijakan. Sehingga masyarakatnya itu yang disadarkan. Bukan ya orang pabrik rokoknya yang diganggu begitu loh. Di kita ini kan lucu. Ada satu yang baik aja semua langsung diganggu. Tidak boleh orang untung sedikit langsung diganggu. Baik resmi maupun tidak resmi dengan segala macam cara oleh pemerintah maupun oleh yang lain-lain. Kita tidak ada orang bisa kerja tenang di Indonesia itu kalau tidak diganggu begitu. Ini menurut saya nggak benar. Jika ditilik kembali, seperti yang Anda katakan tadi, sepertinya pengusaha selalu serba salah dan cenderung dirugikan dalam masalah ini ya Pak? Ya kita dirugikan karena kita ini selalu merasa kita mesti ngikut-ngikutin orang lain begitu, yang sedangkan situasi nasional kita berlainan sama sekali ya. Jadi saya nggak mau terburu-buru lah kalau kita belajar dulu yang betul. Jangan juga didengar mesti LSM-LSM dengar atau begini-begitu. Itu semua ada kepentingan-kepentingan sendiri-sendiri kok itu. Jadi kita pemerintah harus objektif melihat mana untung ruginya untuk rakyat kita. Demikian Sofyan Wanandi. Saya Mary Agustin.